Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fama'asyira al-ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala pada kesempatan di malam hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Imamul Hafiz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada ucapan beliau, ini ucapan Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, menggambarkan tentang keadaan orang yang berakal. Kata beliau, al-aqilu yudabbiru ahwalahu bisihhatil wara'. Orang yang berakal adalah orang yang mengatur keadaannya bisihhatil wara', dengan sikap wara' yang sahih, dengan sikap wara' yang benar, ya, bukan sikap wara' yang salah, yang itu keluar dari kaidah syariat. Nah, dan telah kita sebutkan beberapa contoh di antara sikap wara' yang keliru, ya, menghalalkan yang mengharamkan yang halal. Nah, tidak mau berpakaian, misalnya tidak mau berpakaian dengan pakaian yang bagus, maunya berpakaian dengan pakaian yang lusuh, seperti mereka, keadaan sebagian mereka, ya, kaum sufi, ya. Naam, yang mereka menampakkan kezuhudan, ya, sikap zuhud di hadapan manusia, akan tetapi terjatuh dalam perkara gulu, berlebihan, ya. Maka ini bukan wara' yang benar. Sikap wara' adalah tarku ma yadurru fil akhirah. Wara' adalah meninggalkan apa yang merusak, memudaratkan akhirat. Ini wara'. Ya, bersikap wara' artinya meninggalkan perkara yang haram. Ya, ini wara'. Dan diantara contoh dari sikap wara' yang keliru, ya, yang ini terkait dengan manhaj. Terkait dengan manhaj. Ya. Apabila seorang tidak mau memperingatkan dari kesesatan ataupun tokoh-tokoh sesat dengan alasan apa? Wara'. Ya. Nah, takut. Ya, pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dia tidak mau mentahdzir dari kesesatan. Dalam keadaan umat sangat butuh bayan, sangat butuh penjelasan dari ucapannya. Ya. Tokoh, ya, tokoh-tokoh ataupun kelompok-kelompok yang sudah jelas sesat. Jelas, bukan perkara yang samar, beda kalau perkaranya samar. Adapun kalau perkara yang samar, na'am, kita wara' menjaga diri, fitnah yang belum jelas, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Mana yang di atas al-haq, mana yang di atas kebatilan, belum jelas. Maka kita warok. Cara bersikap waroknya, ya, kita diam. Jangan berkomentar. Tapi ketika suatu perkara sudah jelas, ya, yang batil jelas, yang hak jelas, yang sesat jelas, ya, yang di atas kebenaran jelas, ya, kita berkata, kita berbicara. Jangan alasan warok. Hai ini, Ini namanya sikap warok barid. Sikap warok yang dingin atau sikap warok yang kaku. Nah, ini sebagian mereka dai-dai mumayyi, dai-dai yang bersikap sok hikmah, sok hikmah tapi terjatuh ke dalam perkara yang sangat membahayakan. Tidak mau menjelaskan di tengah-tengah umat kesesatan, misalnya tokoh seperti Said Qutb, ya, kesesatan Ikhwanul Muslimin, atau tokoh-tokoh yang telah ditahdir oleh para ulama. Tidak mau dia menjelaskannya. Ya. Ketika ditanya misalnya bagaimana keadaan si fulan, ya. Wallahu a'lam. Padahal sudah jelas. Bagaimana keadaan kelompok fulan? Ya, bagaimana keadaan kelompok ini? Ya, jawabannya wallahu a'lam. Padahal sudah jelas. Nah, ini bukan sikap warak yang benar, ya. Wa yumdi asbabahu biluzumi taqwa, dan melewati sebab-sebabnya dengan, ya, melazimkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li anna dzalika awwalu syu'abil aql, karena yang demikian itu adalah awal dari cabang akal. Walaisa lahu ilai sabilun illa bi salahil qalb, dan tidak ada jalan kepadanya, tidak ada baginya jalan menuju perkara tersebut, yaitu tidak ada jalan untuk dia bisa bersikap wara' dan menjalani sebab-sebab takwa kecuali dengan apa? Dengan salahul qalb, dengan hati yang baik. Jadi kembalinya adalah ke dalam hati. Nah, wa masalul qalbil aqil idza lazima ri'ayatul aql ala ma nadzkuruha fi kitabina hadza inillahu qadha dzalika wa syaa'a. Kata beliau, permisalan hati orang yang berakal apabila dia senantiasa memperhatikan akalnya, ya, ka'anna qalbahu syurriha bisakakin at-tuqiyah, itu seakan-akan hatinya diiris dengan pisau takwa. Nah, thumma muliha bimilhil khasyah, kemudian digarami dengan garam khasyah, rasa takut kepada Allah, khasyah. Ya, jadi setelah hatinya diiris dengan ketakwaan, disucikan dengan garam. Ya, thumma jufifa biriyahil azhamah, kemudian dikeringkan dengan udara keagungan. Nah, thumma uhyiya bima'il qurbah, kemudian dihidupkan dengan air ketakwa, dengan air qurbah. Yani air ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ungkapan, ya, ini perumpamaan saja yang dibuat oleh beliau. Fala yujadu fihi illa ma yurdil maula. Maka tidak didapatkan padanya, ya, hati yang seperti ini tadi sudah di melalui proses pembersihan tadi, maka tidak didapatkan padanya illa ma yurdil maula, kecuali apa yang diridhoi al-maula, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wala yubalil mar'u idza kana bihadzal na'at, dan tidak peduli seseorang apabila memiliki sifat seperti ini, ya, an yattadhi'a 'indan nas, apabila dia dihinakan, direndahkan di tengah-tengah manusia, apabila keadaan seseorang seperti ini, ya. Nah, wa mahalun an yakuna dzalika abadan, kata beliau, dan sangat mustahil yang demikian itu selama-lamanya. Ini sangat tidak mungkin orang yang keadaannya seperti ini, ya, hatinya bersih, orang yang wara' menjaga dirinya dari keharaman, orang yang bertakwa, tidak mungkin direndahkan di hadapan manusia. Ya. Pasti dia akan dimuliakan di tengah-tengah manusia. Kalau dia memang orang yang benar. Nah, walaupun tentunya tidak semua manusia yang akan senang kepadanya. Baik, kemudian beliau melanjutkan membawakan syair, ya, dengan sanadnya sampai kepada, nah, kita bacakan sanad beliau karena masih bersambung. Kata beliau rahimahullah, sami'tu Ahmad ibn Musa al-Makki biwasit yaqul wajadtu ala khuffi ata as-sulami maktuban wa kana haikan. Nah, kata Ahmad bin Musa al-Makki rahimahullah, aku mendapatkan di sepatunya Atha as-Sulami atau Atha as-Salimi tertulis, ya, tertulis suatu syair, wa kana haikan, dan beliau adalah seorang haik, seorang tukang tenun, ya, tertulis di sepatunya, di khufnya, bait syair, ya, yang penuh dengan makna. Akan tetapi di sini ada yang aneh, ya. Kenapa ditulis di sepatu, kan gitu ya? Kenapa syair ini ditulis di sepatu? Ya, karena seharusnya kalau terkait dengan ilmu itu tidak boleh direndahkan. Wallahu alam, ya. Wallahu alam bisawab. Bunyi syairnya, bait syairnya, ala innama taqwa hiyal izzu wal karam wa fakhruka bidunya huwa zillu wal adam wa laysa ala abdin taqiyin naqisatun idha sahaha taqwa wa inhaka au hajam. Ketahuilah, ya, innama taqwa, hanyalah atau hanya saja ketakwaan adalah al-izzu wal karam, kemuliaan dan kehormatan. Ya, ketahuilah bahwasannya takwa adalah kemuliaan dan kehormatan. Wa fakhruka bidunya huwa dhillu wal adam, dan kebanggaanmu dengan dunia adalah kerendahan dan ketiadaan. Ya, wa fakhruka bidunya huwa dhillu wal adam, kebanggaanmu terhadap dunia itu kehinaan dan ketiadaan. Perhatikan, ya, ini tidak pantas orang bangga dengan dunia yang dimilikinya. Tidak ada yang perlu kita banggakan dengan dunia, apa, ya, rumah mewah, kendaraan mewah, ya, semuanya akan kita tinggalkan, harta semuanya. Nah, sehingga tidak ada yang perlu dibanggakan. Orang yang bangga dengan dunia, kata beliau, wa fakhruka bidunya huwa dhillu wal adam, kebanggaanmu dengan dunia itu adalah kehinaan dan ketiadaan. Nah, artinya kefakiran. Walaysa 'ala 'abdin taqiyyin naqisah naqisatun, dan tidak ada bagi seorang hamba yang bertakwa kekurangan. Ini tidak ada yang kurang dari seorang hamba yang dia bertakwa. Nah, tidak ada kekurangan dia. Ya. Tidak ada yang perlu untuk disedihkan, dicemaskan, tidak ada. Ya, walaupun dia seorang yang miskin dari sisi dunianya atau hidup pas-pasan. Ya, walaysa 'ala 'abdin taqiyyin naqisah, dan tidak ada bagi seorang hamba bertakwa kekurangan. Idza shahhat taqwa, apabila ketakwaannya itu benar, wa in haka au hajam, walaupun dia seorang tukang tenun, ya, tukang jahit, au hajam atau tukang bekam. Nah, ya, tukang jahit atau tukang bekam. Nah, yang ini digambarkan sebagai profesi yang tingkat bawah, ya. Nah, profesi yang kelas ke bawah, tukang jahit misalnya. Ya, walaupun sekarang juga tukang jahit bukan profesi yang bisa dikesampingkan juga, ya kan? Nah, taip. Jadi ini, ya, artinya apa? Tidak perlu terlalu memikirkan perkara dunia, dan tidak perlu menilai sesuatu dari perkara dunia. Nah, kemudian beliau membawakan satu asar dengan sanadnya sampai kepada Muhammad bin Ali bin Al-Husain rahimahullah, Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib rahimahullah wa radhiya an jaddih. Nah, Muhammad bin Ali bin Husain ini yang dikenal dengan Muhammad Al-Baqir. Nah, ada dua versi. Kalau Muhammad Al-Baqir di kalangan Syiah, ya beliau juga orangnya. Ini adalah salah satu dari 12 imam yang mereka anggap maksum di kalangan Syiah Itsna Asyariyah. Syiah 12. Ini Syiah yang memiliki keyakinan ada 12 imam yang mereka maksum. Kedudukannya hampir seperti nabi. Di antaranya ini Muhammad Al-Baqir. Ya. Tokoh yang dikultuskan oleh orang Syiah, tapi di kalangan Ahlussunnah beliau adalah seorang ulama, muhaddits, ya, ahlul hadis. Ya. Nah, maka beliau mengatakan Muhammad bin Ali bin Al-Husain rahimahullah atau Muhammad Al-Baqir rahimahullah, kata beliau, "Idza balagha ar-rajulu 40 sanatan nadahu munadin minas sama." Apabila seorang telah mencapai umur 40 tahun, sudah kepala 4, ya. "Nadahu munadin minas sama." Maka akan ada yang menyeru dari langit. Akan ada seruan yang menyeru dari langit. Apa seruannya? Dan ar-rahil fa'iddazadan. Perjalanan sudah dekat, maka persiapkanlah bekal. Ya. Ini seruan dari langit. Nah, akan tapi wallahu a'lam bissawab, karena ini terkait perkara gaib, ya. Ini terkait perkara gaib. Nah, sementara Muhammad bin Ali bin Husain beliau bukan seorang sahabat, ya. Sehingga ucapan terkait perkara gaib ini kalau tidak ada dalil dari Nabi tidak bisa kita terima, ya, tidak bisa kita terima. Wallahu alam. Dan tentunya tidak harus umur 40 tahun. Nah, umur berapapun tentunya seorang ketika bertambah umurnya, berkurang usianya, perjalanannya juga semakin dekat. Sehingga orang yang merayakan ulang tahun, merayakan pertambahan usianya, pada hakikatnya dia merayakan berkurangnya usia. Ya. Nah, sehingga tidak pantas ulang tahun dirayakan dengan bersenang-senang. Tidak pantas dirayakan dan tidak boleh, ya, dalam Islam yang namanya ulang tahun tidak ada. Ya. Itu merupakan bentuk tasyabbuh pada orang-orang Yahudi, pada orang-orang Nasoro. Tidak ada. Walaupun Nabi sekalipun, tidak boleh kita merayakan ulang tahunnya dengan istilah maulid. Tidak ada dalam Islam maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perayaan maulid. Ya. Nah, yang ada di kalangan Nasoro merayakan hari Natal. Nah, padahal Islam tidak ada. Ya, tidak ada dari kalangan sahabat yang didapatkan satupun riwayat dari mereka yang merayakan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini peringatan bagi seorang, ya, semakin dia bertambah usia, maka semakin dekat perjalanannya menuju kematian, ya, menuju kematian. Nah, dan yang namanya kematian tidak mesti harus menunggu tua. Tidak harus menunggu tua renta, ya kan? Siapa saja bisa mati. Yang masih muda bisa mati. Ya. Yang remaja bisa mati. Yang sudah tua apalagi. Ya. Nah, jadi tidak ada yang merasa aman. Yani tidak ada yang mendapat jaminan, ya, untuk dia usianya panjang, lanjut usia. Tidak ada. Sehingga namanya mempersiapkan bekal, ya. Mempersiapkan bekal, yaitu di usia berapapun ya. Masih usia belia, ya sekarang siapkan bekal kita. Masih remaja, sekarang persiapkan bekal. Jangan nanti nunggu tua. Nah, karena ada sebagian prinsip orang apa? Maunya kalau sudah tua baru fokus agama. Kalau masih muda, foya-foya aja dulu. Sayang usia muda kita kalau sibuk belajar agama. Ya, dunia ini tempat untuk kita bersenang-senang, masya Allah. Ya, tempat untuk bersenang-senang. Ya, sampai ada yang berprinsip apa? Muda, poya-poya. Tua, bahagia. Mati, masuk surga, masya Allah. Ya, maunya seperti itu. Mudanya poya-poya, tua bahagia, mati masuk surga. Nah, kapan ibadahnya? Ya. Nah, semuanya harus persiapkan bekal. Baik yang masih muda, ya, maupun yang sudah tua. Baik, kemudian beliau bawakan di sini syair yang berikutnya. Ya, ini berikutnya syair-syair terus ini ya. Kata beliau, wa ansyadani Abdul Aziz bin Sulaiman al-Abrosh rahimahullah telah melantunkan syair kepadaku Abdul Aziz bin Sulaiman al-Abrosh. Kata beliau, idan tasaban nasu kana taqiyu bitaqwahu afdhala man yantasib wa man yattaqillaha yaksib bihi minal hawdhi afdhala ma yuktasab. Apabila seseorang, ya, apabila seorang manusia, ya, menisbatkan diri, maka at-taqiyu, seorang yang bertakwa, dengan ketakwaannya, itu yang paling afdol untuk dia menisbatkan dirinya. Ya, ini apabila seorang manusia mau menisbatkan dirinya, ya, masing-masing manusia mau berbangga dengan menisbahkan dirinya kepada sifat tertentu, maka kata beliau, orang yang bertakwa itu lebih afdol menisbatkan diri dengan ketakwaannya. Itu yang bisa dibanggakan, ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaksib bihi minal hawli afdala ma yuktasab. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaksib bihi, maka dia akan berusaha dengannya. Ya, berusaha dengannya minal hawli, berupa al-hawl ini nasib, bagian, berupa bagian, ya, kepemilikan, afdhala ma yuktasab, yang lebih afdol dari apa yang diusahakan. Ya, yani ketakwaan adalah usaha yang paling baik yang diusahakan seorang hamba, itu maknanya. Nah, usaha yang terbaik, yang paling afdol yang diusahakan seorang hamba di dunia. Nah, bekal yang terbaik, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Nah, ini bekal, bukan harta. Ya, bukan harta. Nah, karena mayoritas manusia yang dipikirkan adalah menabung harta masa depan. Nah, ini. Ya. Selagi masih bisa ngumpulkan harta, ayo kita kumpulkan sebanyak-banyaknya harta, ya. Sebanyak-banyaknya. Ya. Supaya nanti keturunan kita sampai 7 turunan sudah tinggal menikmati. Bukan itu. Ya. Nah, bagaimana kalau keturunannya adalah orang-orang yang celaka? Orang-orang yang durhaka waliyadzubillah. Nah, karena yang dipikiri harta. Nah, nyekolahkan anaknya yang dipikiri harta. Sekolahkan tinggi-tinggi misalnya. Ya, yang dipikirkan pendidikan anaknya. Ya. Nah, sekolah di tempat-tempat yang cukup bergengsi, ya, sekolah-sekolah mahal yang ada titelnya sampai kuliah perguruan tinggi, ya, sarjana, terus setinggi-tingginya, ya, untuk masa depan. Katanya untuk masa depan di mana? Untuk masa depan di mana? Nah, ya, kalau tidak diajarkan ilmu agama kepada putra ataupun putrinya, ya, maka tidak ada manfaat bagi dia ketika dia mati. Siapa yang akan mendoakan dia ketika mati? Ya, anaknya tidak dididik menjadi anak yang soleh. Anaknya dididik hanya untuk mencari dunia, waliyallah. Berapa banyak orang tua yang menyesal ketika anaknya sudah sukses dalam urusan dunia, ya, tapi dia tidak bahagia, walaupun anaknya sering memberikan harta, sering diberikan harta, tapi tidak ada kepuasan karena anaknya sibuk dengan dunia. Apa? Kepuasan apa yang bisa didapat? Ya, nah, bahkan sebagian anak tega untuk meletakkan atau menitipkan orang tuanya di panti jompo. Orang tuanya sudah tua renta. Seharusnya sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua, ya dia mengurus, bukan malah dititipkan ke panti jompo. Ya, nah, ini karena kurangnya tarbiyah diniyah, pendidikan agama, ya, kepada anak-anak kaum muslimin. Taib. Kemudian, nah, masih ada lanjutan ya. Wa may yattakhidh sababan linnajah fa innattaqallahi khairus sabab. Barang siapa yang mencari ataupun mengambil sebab untuk selamat, barang siapa yang mengambil, ya, sebab-sebab untuk selamat, fa innattaqallahi khairus sabab, maka sesungguhnya ketakwaan kepada Allah itu sebaik-baik sebab keselamatan. Ya, sebaik-baik sebab keselamatan. Nah, keselamatan dari apa saja? Dengan ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya makhrajan, jalan keluar. Ya, dia akan senantiasa mendapatkan solusi dari setiap problem kehidupan yang dihadapi. Ketika dia menghadapi fitnah, dengan ketakwaan dia bisa selamat. Ya, ketika dia sedang mengalami musibah, cobaan, dengan ketakwaan dia akan selamat. Dan seterusnya. Ya. Maka barang siapa yang mau mengambil sebab untuk selamat, ya sebabnya adalah takwa. Nah. Kemudian beliau membawakan syair dengan sanadnya, ya, bukan dengan sanadnya ya. Beliau menyebutkan di sini, wa ansyadani Ahmad bin Muhammad bin Abdullah As-San'ani libni Ikrash rahimahullah, telah melantunkan syair kepadaku Ahmad bin Muhammad bin Abdullah As-San'ani libni Ikrash, syair milik Ibnu Ikrash rahimahullahu taala. Ini nama-nama syuara, ya, nama-nama penyair yang terkenal di masa beliau. Nah, syairnya, wa mahma yusirral mar'u yabdu li rabbih wa ma yansahul insanu la yansa katibuh wa man kana ghallaban bijahdin wa najdatin fadhul hadhi fi amril ma'isyati ghalibuh. Maknanya, bagaimanapun, ya, bagaimanapun seseorang menyembunyikan, ya, menyembunyikan sesuatu, yabdu li rabbih, akan tampak di sisi Rabb-nya apapun yang dia sembunyikan. Ya, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yakhfa 'alaihi syai', tidak tersembunyi baginya sesuatu di langit, di bumi maupun di langit. Nah, wa ma yansahul insan la yansa katibuh, dan apa yang dilupakan seseorang, tidak akan dilupakan ya zat yang mencatatnya. Ini malaikat. Ya. Tidak akan dilupakan oleh malaikat. Kita boleh lupa dari amalan-amalan kita yang kita kerjakan, baik itu amalan baik atau amalan buruk, tapi malaikat tidak akan lupa. Ya, ditulis. Nah. Ya. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nah, tidak ditinggalkan. Baik amalan besar ataupun amalan kecil, illa ahsaha, kecuali akan dihitung semua. Dicatat oleh malaikat yang mencatat. Walaupun kita lupa dengan perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan maksiat, mungkin banyak sekali ya kan. Perbuatan-perbuatan maksiat, dosa kecil maupun besar, ataupun dosa-dosa yang kita anggap dosa kecil, perkara yang remeh, sepele, lupa. Ketika ditanya, kamu pernah ya melakukan ini, diinterogasi, kapan ya? Lupa. Ya, tapi malaikat tidak akan lupa. Malaikat tidak akan lupa. Nah, ini. Dan kalau orang mudah melupakan dosanya, waliyaudzubillah, ya, menunjukkan banyak sekali dosa-dosa yang dia lakukan sampai lupa, ya, sampai dia lupa. Nah, sehingga dia sulit untuk berbenah. Nah, maka penting untuk kita mengingat dosa dalam rangka apa? Berbenah, bukan mengingat dosa untuk terus bersedih, bukan? Ya, baik. Ini kata beliau, wa ma yansahul insan la yansa katibuh, apa yang seseorang lupa maka penulisnya tidak akan lupa, malaikat yang mencatat tidak akan lupa. Wa man kana ghalaban bijahdin wa najdatin, dan barang siapa yang berusaha dengan kesungguhan dan kesigapannya, najdah yakni surah wa syuja'ah, sikap cepat dan berani. Barang siapa yang berusaha, ghalaban. Ini dia berusaha. Ya, ghalab. Ini dari mubalaghah. Ya. Sigah mubalaghah dari kalimat mubalaghah. Nah. Barang siapa yang berusaha dengan kesungguhannya dan kecepatannya. Fadzul hawzi fi amril ma'isyati ghalibuh. Maka zat yang memiliki hal, zat yang memiliki bagian, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang memiliki seluruh bagian, ya, fi amril ma'isyati ghalibu, dalam perkara ma'isyah, dalam perkara penghidupan, itu akan mengalahkannya. Yakni maknanya apa? Bagaimanapun kesungguhan seseorang, dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu dengan usahanya yang sungguh-sungguh, kecepatannya, kehebatannya, keberaniannya, maka tidak akan mengalahkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang sudah dibagi-bagikan. Ya. Nah, sehingga terkadang ada orang yang masya Allah bekerja ya sepanjang hari. Nah, pergi pagi, bahkan pergi subuh, pulang petang, bahkan sampai pulang malam mungkin, ya, tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ada orang yang keluar cuma 1 jam sudah mendapatkan harta yang banyak, bagian rezeki yang banyak, masya Allah. Karena rezeki sudah dibagi-bagi, jadi jangan khawatir. Jadi ya kita berusaha dengan usaha yang bisa kita kerjakan, bukan berarti malas-malasan ya. Nah, bukan berarti malas-malasan. Dengan alasan apa? Rezeki sudah dibagi-bagi, terus gak mau berusaha, malas. Ya, bukan seperti itu maknanya. Artinya kita jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu ambisi lah, jangan terlalu ambisius. Ya, apalagi ketika kita melihat saudara kita mendapatkan rezeki yang lebih dari kita misalnya. Usaha sama, jualannya sama misalnya. Ya, tapi kok beda hasilnya? Nah, jam kerjanya sama. Dia jualan dari jam sekian sampai jam sekian. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Sama. Startnya sama, tutupnya sama. Ya. Nah, si fulan dapatnya satu hari berapa? 500 ribu misalnya. Alhamdulillah. Si fulan dapatnya cuman 100 ribu. Ya alhamdulillah. Enggak perlu hasad. Nah ini ya. Enggak perlu hasad apalagi dalam perkara dunia. Ya. Nah ini. Bagian orang awam terkadang perkara seperti ini sampai menyeret mereka dalam perkara kesyirikan. Karena hasad, ya, tidak senang rekannya lebih dari dia dalam hal usaha misalnya, maka datang ke dukun, diguna-gunai, ya. Nah, diguna-gunai supaya dagangannya gak laris, dicipratin, ya, gak laris misalnya. Ya, atau bahkan diludahi. Ya. Nah, ada yang sampai seperti itu pakai perkara yang apa? Pakai guna-guna. Ya, biar jualannya laris, temannya enggak laris. Ini sudah syirik. Tidak perlu, rezeki sudah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya. Nah. Dan yang demikian belum tentu dia bahagia. Bahkan sudah pasti dia akan menyesal di dunia dan di akhirat. Baik. Kemudian yang berikutnya masih bait syair yang beliau bawakan. Wa ansyadani Abu Badar Ahmad bin Khalid bin Abdul Malik bin Ubaidillah bin Harran atau Biharran telah melantunkan bait syair kepadaku Abu Badar. Ini Ahmad bin Khalid bin Abdul Malik bin Ubaidillah. Ya, di Harran. Syairnya adalah ya nafsu ma huwa illa sabru ayyam ka'anna ladzatiha adghasu ahlam ya nafsu juzi 'anid dunya mubadiratan wa khalli 'anha fa innal 'aysha quddami. Ya. Nah. Ya, ana jujur enggak terlalu pintar membaca syair ya. Melantunkan syair. Bukan enggak terlalu pintar, bahkan tidak bisa ya. Membacakan syair seperti sebenar-benar syair ya. Nah, tapi ini sekedar kita bacakan dan menjelaskan maknanya. Nah, kata beliau, ya nafsu ma huwa illa sabru ayyami. Nah, wahai jiwa, tidaklah ini kecuali kesabaran beberapa hari saja. Ini mengingatkan jiwa kita. Ya, wahai jiwa. Ya. Tidaklah ini semua kecuali hanya sabar beberapa hari saja. Jadi jangan banyak mengeluh. Ya, jangan berputus asa, banyak mengeluh, berkeluh kesah. Ya, butuh sabar beberapa hari. Di dunia ini kita tidak terasa hidup. Ya. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa hasyiatan au duhaha. Ketika nanti di akhirat, ya, orang-orang akan menyadari ahlun nar, ya, mereka akan menyadari seolah-olah mereka tidak hidup di dunia kecuali hanya sore dan waktu duha saja, separuh, setengah hari saja hidupnya, nggak terasa, ya. Kita pun mungkin kalau kita berada di waktu sekarang ini kita nggak terasa kok tiba-tiba sudah hari Rabu misalnya, tiba-tiba sudah mau Ramadan, semuanya tiba-tiba, ya, tiba-tiba sudah mau Lebaran, tiba-tiba sudah mau masuk sekolah lagi, semuanya tiba-tiba, ya, nggak terasa. Jadi ya sabar, ya, asyai bisyain yuzkar, ya, sesuatu yang perlu juga untuk kita ingatkan terkait dengan ini, ya. Untuk antum yang diisolasi, kalau mendengar taklim ini, ya sabar. Nah, sabar. Nah, ma huwa illa sabru ayyam. Tidaklah itu kecuali butuh sabar beberapa hari saja. Gak perlu berkeluh kesah, ya. Apalagi sampai melakukan perbuatan-perbuatan keonaran, perbuatan-perbuatan yang di luar batas. Sabar, ya, ini untuk kebaikan semuanya, untuk kebaikan semua, kita sama-sama sabar. ya, nggak terasa, nggak sampai setahun, jangan kan setahun, sebulan nggak sampai, sabar, beberapa hari diisolasi, 14 hari, ya sabar, nggak terasa nih, tahu-tahu antum udah keluar, ya, nah, antum diisolasi nggak sampai nggak sampai putih rambutnya, enggak, apalagi sampai brewokan, ya, keluar isolasi udah brewokan misalnya, yang belum tumbuh jenggot, ya, tidak, isolasi 14 hari, kalau antum bisa memanfaatkan waktu dengan baik, ini, ya, kesempatan emas, roja'ah, di tempat perisolasian, nikmati, ya, jangan melakukan perkara-perkara haram, perkara-perkara kegaduhan, rugi. Inilah butuh kesabaran kita. Inilah pembuktian sejauh mana ketangguhan jiwa kita ketika diuji dengan perkara-perkara seperti ini sejauh mana. Ya. Ayuhat talabah, ya, para santri yang sedang mengalami isolasi. Naam, isbiru. Sabar ya, sabar. Baik. Ini ya. Ya nafsu ma huwa illa sabru ayyam. Wahai jiwa, tidaklah itu kecuali sabar. Kesabaran beberapa hari saja, enggak lama. Ini sudah dari Rabu ya. Nah, enggak lama, enggak sampai setahun antum di isolasi. Nah, ka'anna ladzatiha adghasu ahlam. Seakan-akan kelezatannya hanya mimpi semu. Hanya mimpi semu. Adghasu ahlam. Adghasu ahlam itu mimpi yang campur baur, enggak, tidak bisa ditafsirkan mimpinya. Mimpi. Kadang orang mimpi enggak jelas kan? Kita sering mimpi tapi apa mimpinya tadi malam? Jalan ceritanya enggak jelas. Ya. Dari A tiba-tiba langsung Z. Ya. Nah, enggak jelas. Nah, ini. Kana ladzatiha adghasu ahlam. Seakan-akan kelezatannya hanya mimpi semu. Inilah dunia. Mimpi semu saja. Ya nafsu juzi anid dunya mubadirah. Wai nafsu, wai jiwa. Juzi ini kufi. Tahanlah dari dunia. Segera, mubadirah. Tahanlah dirimu. Dari dunia dengan segera, tahan. Jangan kau bergelimang dengan dunia. Ya. Mubadiratan. Wa khalli anha. Dan berlepas dirilah darinya, berlepas dirilah dari dunia. Ya, khalli, biarkan dunia mengalir. Ya, mengalir apa adanya sudah. Enggak usah terlalu dipikirkan. Wa khalli anha fa innal 'aysha quddami. Karena sesungguhnya hidup itu akan datang, al-'aysh. Ya, quddami. Kehidupan yang sesungguhnya itu akan datang, yaitu kehidupan akhirat. Itu akan datang. Ya. Nah, jadi kehidupan dunia ya hanya sementara. Nah, susah pun sementara, senang juga sementara. Semuanya akan berlalu. Ya. Kesedihan akan berlalu, kesenangan juga akan berlalu, semuanya akan berlalu. Semuanya serba sementara di dunia ini. Ya. Tidak kekal. Jadi tidak ada yang perlu terlalu dibanggakan. Tidak ada yang perlu untuk dicintai berlebihan, tidak pula untuk dibenci secara berlebihan. Ya, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma. Abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habiba. Ya, kata seorang penyair yang syair ini dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Cintailah seseorang itu biasa saja. Ya, cintailah seseorang biasa saja. Bisa jadi dia akan jadi musuhmu suatu hari nanti. Ya, jangan terlalu kagum berlebihan, jangan terlalu cinta berlebihan. Dia bisa jadi dia akan jadi musuhmu suatu hari, ya. Dan bencilah seseorang biasa saja. Bisa jadi dia akan menjadi orang yang kau cintai suatu hari nanti. Nah, karena ini dunia, semuanya serba berputar, roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah, ya kan? Nah, kadang senang, kadang susah, kadang miskin, kadang kaya, semuanya. Ya, kadang kalah, kadang menang, ya. Nah, baik, wallahu taala a'lam bishawab, yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahi taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Tafaddalu hifdzakumullah.